Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ba'asyiru ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu pada hari Rabu genap dalam rangka mengkaji ensiklopedia adab-adab Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathih Sayyid Nada rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita keistiqomahan dalam rangka mengamalkan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini. Tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih Sayyid Nada rahimahullahu taala. Kita berhenti pada pembahasan adab-adab setelah makan, dan tepatnya pada pasal keempat yaitu tahlil asnan. Dua pekan lalu kita membahas bahwasanya kita berhenti pada posisi tahlil asnan, yaitu membersihkan apa? Gigi, atau menyela-nyela apa? Gigi. Sekarang kita masuk pada pasal yang kelima dari adab-adab setelah makan. Kata Syekh di sini mengatakan ghaslul yadaini, yaitu membersihkan kedua tangan. Kata beliau di sini mengatakan di dalam kitab ini, وَذَلِكَ لِإِزَالَةِ أَثَرِ الطَّعَامِ وَرَائِحَتِهِ. Yang demikian itu dilakukan, ya, seseorang ketika dia mau makan, maaf, ketika dia selesai makan, hendaknya dia mencuci tangan. Kenapa? لِإِزَالَةِ أَثَرِ الطَّعَامِ وَرَائِحَتِهِ, untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap yang menempel pada apa? Tangan kita. Wala siyama idza kana fi yadil mar'i atharun zahuma ay dasmun au dasamun. Terlebih lagi, ya, yang menempel di tangan kita itu berupa lemak-lemak atau sisa-sisa daging dari kita memakan apa? Daging. Contohnya, kalau kita makan ikan bakar, ya, lebih sedap pakai tangan apa pakai sendok, Pak? Hah? Tangan apa sendok? Tangan. Bapak makan ayam bakar, lebih sedap mana? Tangan kosong atau pakai sendok? Tangan, ya. Dan di mana ketika kita selesai makan tersisa apa? Lemak-lemak yang masih apa? Menempel. Minyak-minyak yang masih apa? Menempel. Maka ini justru lebih kuat untuk apa? Harus dibersihkan. Wa khususan idza kana al-insanu sayanamu ba'da dhalika. Terlebih lagi ketika seseorang itu setelah makan, maka dia ingin menuju ke tempat mana? Tidurnya. Maka dia harus mencuci kedua telapak tangannya. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Man bata ay nama wa fi yadihi ghamrun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsahu." Barang siapa yang tidur, kata Nabi SAW, barang siapa yang bermalam, kata Nabi SAW, atau tidur, wa fi yadihi ghamrun, dan di dalam atau pada kedua tangan yang ghamrun, apa itu ghamrun, nanti akan dijelaskan di sini, wa lam yaghsilhu, kemudian ghamrun ini ya dia tidak dicuci, fa asabahu syai'un, kemudian dia menderita sesuatu karena hal ini, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan dia mencela siapapun kecuali apa, dirinya sendiri. Apa ghamrun kata di sini? Wa ma'na ghamrun ay dasamun wa zahumatun, yaitu ya lemak-lemak tadi ya, minyak-minyak yang masih menempel, bau-bau yang tidak sedap di mana setelah kita apa, makan, maka itu tetap harus apa, dibersihkan. Walaupun sebelumnya kita sudah menjilati kedua tangan kita, namun tetap kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci kedua telapak tangan kita. Wa qad dzakara ba'du ahli tibbi, sebagian dokter menyebutkan, ya, sebagian dokter menemukan bahwasanya anna anwa'an minal hasyarat wal hawam tajdabuha ra'ihatud dasami, bahwasanya sebagian hewan, ya entah itu serangga, ya entah itu apa namanya, ya pokoknya hewan-hewan, serangga kayak ya, atau mungkin nyamuk atau mungkin lalat, itu dia tertarik dengan bau apa, bau dari sisa-sisa apa, makanan tadi. Makanya Pak, kalau kita lihat di sebagian restoran Pak ya, saya pernah lihat di sebagian restoran itu, di tempat pembuangannya, di tempat pembuangan sisa-sisa makanan, di situ banyak apa? Banyak lalat yang berwarna apa? Hijau biasanya. Ya. Biasanya, sebagiannya. Maka dari itu, jangan sampai ketika kita hendak tidur, kita tidak mencuci kedua tangan kita. Ya. Karena apa? Ini namanya serangga, terutama lalat. Lalat termasuk jenis serangga. Dia senang dengan bau-bau apa ya? Yang busuk. Ya. Terlebih lagi kalau kita habis makan, kita tidak mencuci kedua telapak tangan kita. Adapun sekarang, min fadlik, jangan difoto ya. Adapun sekarang kalau seandainya ada tisu basah, ya, ada tisu basah, maka juga tidak mengapa. Karena tisu basah juga intinya juga apa? Menghilangkan bau apa dari yang tidak sedap yang ada di mana? Di tangan kita. Wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya yaitu bersiwak atau menggosok apa? Gigi. Hifadzan ala salamatil fami wal asnani wa tathyiban ra'ihatil fami. Yang demikian ini ya, setelah makan kemudian dia membersihkan giginya dalam rangka menjaga mulutnya, menjaga giginya dan menjaga bau mulutnya. Maka dari ikhwan ya, kita biasakan anak-anak kita ya, kita membiasakan anak-anak kita ketika mereka hendak mau tidur ya, sebelum mereka tidur maka biasakan kepada mereka untuk apa? Untuk membersihkan kedua mulutnya ya, atau membersihkan apa? Giginya. Kemudian ketika dia bangun pagi ya, dia ingin mengerjakan sholat subuh di masjid, maka juga kita biasakan kepada anak-anak kita dan diri kita sendiri untuk apa? Untuk membersihkan mulut kita. Kemudian mungkin setelah asar kita mandi, maka juga kita membiasakan apa? Untuk menggosok gigi ataupun bersiwak. Wali umumil ahadits allati ta'muru bit tasawuf. Hal ini berdasarkan apa? Berdasarkan keumuman hadis yang memerintahkan kita untuk apa? Bersiwak. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau seandainya aku ini tidak, bukan karena memberatkan umatku, laula an asyqa ala ummati, kalau saja bukan karena memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku untuk apa? Untuk bersiwak setiap kali apa? Berwudu. Itu kata Nabi SAW. Ini pentingnya tentang menjaga apa? Kebersihan mulut. Manusia minimal berwudu sehari berapa kali? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu minimal. Ataupun kalau kita seandainya bisa menjaga apa namanya wudu kita, maka itu lebih baik. Lihat Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, maka aku apa? Aku akan perintahkan mereka untuk apa? Untuk bersiwak setiap mereka apa? Berwudu. Ini kata Nabi SAW. Kemudian kata Syekh sini mengatakan, wala ba'sa bil farasyati wal ma'jun. Tidak mengapa kalau seandainya kita tidak bersiwak, kita menggunakan odol dan pasta gigi dan sikat gigi. Li'anna al-maqsuda, karena maksud dari bersiwak kata Syekh di sini maksudnya ialah tandiful fami ba'dal akli, membersihkan mulut setelah apa? Makan. Jadi kalau seandainya kita tidak bersiwak, ya, itu tidak mengapa. Namun kata Syekh di sini mengatakan wastiwaku afdal, agar tetapi menggunakan siwak itu lebih utama daripada menggosok gigi. Jadi ikhwan, kalau seandainya kita terbiasa bersiwak, ya, kemudian kita mendapati ada sebagian saudara kita, ya, atau mungkin banyak dari saudara kita, mereka tidak biasa bersiwak, ya, tapi mereka menjaga kebersihan mulutnya dengan apa? Dengan menggosok gigi. Jangan gampang kita mencela, ah kamu tuh gak sesuai sunnah. Tidak. Karena sebagian orang sekarang demikian, ya. Terlebih, maaf, sebagian orang-orang yang baru mengaji, ya, baru kenal sunnah, seakan-akan kenal sunnah seluruhnya. Ketika siwak itu ada hukumnya sunnah, ya, kemudian dia menerapkan pada dirinya, lalu melihat orang-orang yang hanya menggunakan gosok gigi, sikat gigi dan pasta gigi, langsung menghukumi, ah kamu tidak sesuai sunnah, ini sunnah Nabi. Karena pada intinya apa? Membersihkan apa? Mulut. Itu pada intinya. Menjaga kesehatan apa? Mulut. Menjaga kesehatan gigi. Menghilangkan bau yang sedap di dalam mulut. Itu intinya dari bersiwak, ya. Adapun kalau seandainya kita tidak bisa menggunakan siwak, ya, mungkin karena kita enggak terbiasa, tetapi kita tidak mengingkari bahwasanya itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak mengapa. Karena ada sebagian juga orang yang memakai sikat gigi, ya, dia tidak bersiwak, menganggap siwak itu jorok. Enggak. Tidak jorok. Ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia orang bersiwak juga apa? Juga harus membersihkan apa? Siwaknya ketika dia ingin bersiwak. Seperti halnya di adab-adab ketika apa namanya? Bangun dari tidur, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur kecuali siwak ada di mana? Di sisi beliau. Dan ketika beliau bangun dari tidur, beliau juga mulai dengan apa? Bersiwak. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ya, adab yang ke-7. Jadi adab-adab setelah makan. Jadi masih bab makan, saat ketika mau makan, setelah makan, dan saat makan dan setelah makan. Jadi adab yang ke-7 atau pasal yang ke-7 dari adab-adab setelah apa? Makan. Yaitu adamu itolatil julusi ba'da ta'am. Tidak berlama-lama duduk setelah apa? Setelah makan. Terlebih lagi ketika kita diundang jamuan apa? Jamuan makan. Atau terlebih lagi kita diundang. Kata saya di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Fa idza ta'imtum fantashiru." Syekh di sini, yakni Abdul Aziz bin Fadiyah Sayyidina di rahimahullah, berdalil dengan sebuah ayat dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Allah taala berfirman, "Fa idza ta'imtum fantashiru." Apabila kalian sudah diberi hidangan, sudah diberi makan, fantashiru, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Wadhalika idza kana al-insanu ya'kulu 'inda ghairihi. Ya. Yang demikian itu terlebih lagi ketika seorang manusia itu makan di jamuan makan atau makan di tempat orang lain. Ketika dia sudah selesai makan, maka hendaknya apa? Dia segera menyelesaikan apa? Hajatnya, kemudian segera apa? Segera pergi. Falian sorry ba'da ta'am, maka hendaknya orang tersebut segera pergi setelah dia apa? Makan. Illa an ya'lama anna sahibal baiti yafrahu dzalika, kecuali kita tahu bahwasanya pemilik rumah, bahwasanya pemangku hajat, yang memiliki hajat, yang mengundang kita, enggak senang kalau seandainya kita tergesa-gesa apa keluar. Paham, Pak? Misalkan kita diundang ke rumah fulan untuk makan di sana, ya. Selesai kita makan, ya. Mungkin kita bercakap sebentar, kemudian apa? Segera pulang. Kecuali kita tahu bahwasanya fulan ini, ya, atau sahabat kita ini benci hal yang demikian. Biasanya ada sebagian orang, Pak, mengatakan demikian. Saya pernah kena soalnya. Saya sendiri pernah kena. Kamu ini di sini kayak kamu ke rumah kan sama sahabat saya sendiri, Pak, ya. Saya main ke sahabat saya, dia mengatakan, "Kamu ke rumah saya ini kayak ke rumah warung, ke tempat warung. Datang makan terus pulang." Nah, sebentar, tunggu sebentar, kita ngobrol dulu. Sebagian orang ada yang demikian. Kalau kita tahu pulang seperti ini, maka tidak mengapa-apa berlama-lama. Namun tetap kita juga tidak boleh berlama-lama karena dia memiliki istri mungkin, yang mungkin kalau seandainya obrolan antara laki dan lelaki, ya, kita tidak bawa istrinya sendirian di rumah bersama anak-anaknya, maka sang istri juga ingin apa? Mengobrol dengan suaminya. Maka juga kita harus apa? Tahu diri. Intinya apa? Kita tahu dirilah. Selesai makan, ya, sudah kenyang perut kita, ya, kemudian sudah selesai obrolan kita, maka segera kita apa? Pergi dari apa? Tempat tersebut. Ya. Seraya mendoakan, apa doanya? Apa doanya kepada orang-orang yang mengundang makan? Ayo. Jazakumullah khairan juga betul. Saya tidak menyalahkan. Betul. Apa doanya? Ayo. Apa doanya? Doa kepada orang-orang yang mengundang apa? Mengundang makan. Lalu memberikan kita makan. Apa? Betul. Ayo. Ayo. Sebagian orang mengatakan, saya pernah mendengar, ya, sebelum baca, "Allahumma at'im man at'amani wa aski man saqani." Nabi SAW, "Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan. Dan berilah minum orang yang memberiku apa? Minum." Allahumma at'im man at'amani wa aski man saqani. Waski man saqani. Dan berilah minum orang-orang yang memberiku apa? Minum. Doakan, Mbak. Karena apa? Bapak di rumahnya dijamu dengan baik, ya. Disediakan makanan yang mungkin tidak pernah ketemu, ya. Seperti saya hanya ketika saya ke Palembang, ya. Bapak tahu pindang, Pak? Lampung. Saya ke Lampung, maaf. Tahu pindang? Kalau pindang di Surabaya apa? Ikan. Ikan, kan? Ikan. Kalau pindang di Lampung beda, Pak. Apa pindang di Lampung? Sum-sum. Orang Lampung, Pak, ya? Orang Lampung? Orang Sumatera? Kalau di Lampung, pindang itu, Pak, sum-sumnya sapi. Ini apa? Pindang. Oh, saya mikir ini pindang. Terus suatu ketika dia ke Surabaya, ini pindang juga. Ini pindang. Kaget dia. Jadi kita dijamu dengan baik, ya. berserta di acara pernikahan dia menyembelih seekor sapi, ya. Kemudian diberikan apa? Sum-sum. Karena kami dari jauh dan kami orang yang saya bersama kakek saya juga orang paling tua di sana, akhirnya dijamu dengan ya begitulah kayak raja sudah. Kasih pindang, ya. Bahkan tiap hari kalau di sini pempek itu mahal, ya. Pempek itu mahal. Ketika kami di sana pempek itu makanan tiap pagi. Ya. Itu bedanya. Ya sebagian apa adat seperti itu, ya. Ini tidak mengapa dan ini jadi tidak disalahkan, ya. Wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya yang ke-8. Al-wudu'u min lahmil ibil. Berwudu setelah makan daging apa? Unta. Fa idza akala al-insanu lahma ibilin falyatawadda. Apabila seseorang habis makan daging unta, besar atau kecil untanya, dewasa ataupun anak-anak, jantan ataupun betina, dibakar atau tidak, maka tetap harus apa? Berwudu. Fa inna sahabata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i minha. Karena para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berwudu setelahnya. Ya Rasulullah, apakah kami harus berwudu setelah kami makan apa? Makan unta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Muslim dari Jabir bin Samrah? Nabi mengatakan, "Tawaddu'u min luhumil ibili wa la tatawaddu'u min luhumil ghanami. Wa sallu fi marabidil ghanami wa la tusallu fi mabarikil ibili." Nabi mengatakan, "Tawaddu'u min luhumil ibili." Berwudulah kalian setelah makan apa? Daging unta. Wala tatawaddu min luhumil ghanami, dan kalian tidak perlu berwudu setelah makan daging apa? Kambing. Wasallu fi marabidil ghanam, dan salatlah kalian, boleh kalian salat di kandang-kandang kambing. Wala tusallu fi mabarikil ibil, dan janganlah kalian salat di tempat penambatan atau tempat diletakkan apa? Seekor unta. Sekarang saya tanya, apa hikmahnya dari berwudunya setelah makan daging unta? Siapa yang pernah tahu? Nabi menyebutkan, kok kita kok disuruh berwudu setelah makan daging unta? Kenapa? Ada yang tahu? Saya juga penasaran dari kemarin. Baru ketemu tadi sebelum berangkat ini ternyata. Saya nyarinya, saya ubrek-ubrek, saya menemu jawabannya dari Syaikh Al-Munajjim. Saya bacakan, ya. Apa hikmahnya berwudu setelah makan daging unta? Yang pertama, Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, rahimahullah taala, menukil jawabannya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dalam sebuah fatwanya. Beliau mengatakan begini, panjang. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya nanti intinya saya terjemahkan. Qad sabata 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil wudu'i min lahmil ibli wa lam yubayyin lana al hikmata. Sudah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berwudu, ya, setelah kita makan daging unta, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan hikmahnya. Wa la na'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala hakimun 'alim la yashra'u li 'ibadihi illa ma fihi al khair wal maslaha lahu fid dunya wal akhirah wa la yanhahum illa 'amma yadurruhum fid dunya wal akhirah. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, ya, yang maha memberi hikmah, maha memiliki hikmah, maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya ada apa? Maslahat dan kebaikan. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu melalui Rasulullah SAW, melarang sesuatu melainkan di dalamnya terhadap apa? Ada sesuatu yang membahayakan, baik dari perkara dunia maupun perkara apa? Akhirat. Apa kata Syekh Abdul Aziz bin Baz? Wal wajibu 'alal muslimi an yataqabbala awamir Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun wajib bagi kita untuk apa? Untuk menerima apa namanya hikmah, menerima apa perintah-perintah ini. Kemudian beliau juga menyebutkan yang kedua, apa hikmahnya? Yang jelas yang pertama ialah ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu intinya yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah Al-Munajjid mengatakan, sebagian ahlul ilmi, min ahlil ilmi, mandaba illa anna hadzal hikami ta'abbudi la tu'lam illatuhu. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui apa sebabnya. Ya, intinya kita disuruh untuk apa? Berwudu. Kita enggak tahu apa sebabnya, pokoknya disuruh apa? Berwudu. Ini sebagian. Sesuai Al-Munajjid mendapat menukil pendapat dari Al-Mardawi, Al-Mardawi rahimahullah taala mengatakan as-sahihu minal madhhab anna al-wudu'a min lahmil ibli ta'abbudi. Yang sahih dari pendapat madhab, ya, wudu, bahwasanya wudu setelah makan daging unta merupakan sebuah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya annal ibila fiha tabi'atun syaitaniyah, faman akala minha awrathahu dhalika quwwatan syaitaniyah, fasyuri'al wudu'u lidhabi hadhil quwwa. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya di dalam ibil itu unta, pada unta ada tabiat-tabiat yang sama dengan apa tabiatnya apa? Syaitan. Faman akala minha, barang siapa yang memakan unta, awrathahu dhalika quwwatan syaitaniyah, maka dia telah mewarisi apa? Kekuatannya siapa? Syaitan. Fasyuri al-wudu'u li idhabi hadhihi al-quwwati. Maka kenapa disyariatkan wudu setelah apa namanya? Setelah makan unta, li idhabi hadhihi al-quwwah, untuk menghilangkan apa? Kekuatannya syaitan. Karena syaitan tercipta dari apa, Pak? Hah? Dari apa? Api. Dan yang bisa memadamkan api hanya apa? Hanya air. Itu sebagian ulama mengatakan. Apa dalilnya? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusallu fi mabarikil ibili fa innaha minasyayatin." Janganlah kalian salat di tempat penambatan ibil, penambatan unta, tempat diletakkannya unta. Fa innaha minasyayatin, karena dia terbuat dari apa? Ada apa namanya? Ada syaitannya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwaul Ghalil. Kemudian yang selanjutnya, ada sebuah hadis juga dari Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala dhahri kulli ba'irin syaitanun, fa idza rakibtumuha fasammullaha 'azza wa jalla." Di setiap punggungnya unta itu ada apa ya? Ada syaitannya. Fa idza rakibtumuha, kalau seandainya engkau ingin menaiki unta tersebut, ya, Nabi mengatakan fasammuhallaha 'azza wa jalla, maka hendaknya engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sisi kedokteran, ini hikmahnya. Anna lahmal ibri syadidut ta'thir 'alal a'sabi fayuhayyijuha. Bahwasanya sesungguhnya daging unta itu membuat panas saraf-saraf yang ada di dalam apa? Tubuh. Ini kata saraf apa? Saraf milis. Ini kata Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Wa li hadza kana tibbul haditsu yanhal insana al-'asabi min al-iftari min lahmil ibili. Maka dari itu kedokteran pada masa ini melarang orang-orang yang gampang marah untuk makan daging apa? Unta. Ini kalau hikmah dari sisi apa? Kedokteran. Paham, Pak? Jadi kalau dari sisi kedokteran, ya. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwasanya daging unta itu membuat panas apa? Apa namanya? Saraf-saraf yang ada dalam tubuh. Makanya, Pak, orang-orang yang marah itu urat sarafnya sedang apa? Sedang menegang semuanya. Ya. Semuanya menjadi buruk. Ya. Kemudian kalau kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan, wasawa'un kanat hadhihi hiya al-hikmah am la, fa innal hikmata hiya amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan, entah ada hikmahnya atau enggak di dalam apa namanya kita diperintahkan untuk berwudu setelah makan daging unta, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, entah ada hikmahnya atau tidak, yang jelas hikmahnya ialah ini merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kita tidak usah banyak tanya ya, kalau seandainya Nabi sallallahu memerintahkan kita untuk kita apa namanya untuk kita berwudu setelah kita makan daging unta, maka kita hanya sami'na wa ta'na. Sebagaimana halnya ketika Nabi sallallahu memerintahkan kita untuk mencelupkan lalat yang ada di atas minuman kita. Kita enggak tahu, baru-baru saja kedokteran masa sekarang baru menjelaskan bahwasanya satu sayap lalat ada apa namanya? Ada racunnya, satu sayap ada penawarnya. Ya, ini baru-baru saja. Namun Nabi sallallahu sudah menjelaskannya 1400 tahun yang lalu. Jadi Pak, apa hikmahnya? Hikmahnya kita tunduk terhadap perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah terbesarnya. Hikmah terbesarnya lagi apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau seandainya kita harus berwudu setelah kita makan daging unta, pertanyaan selanjutnya, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Pertanyaannya, kalau seandainya Nabi memerintahkan kita untuk harus berwudu setelah makan daging unta, pertanyaan saya, ketika makan daging unta enggak kentut, enggak pipis, enggak BAB, apakah ini membatalkan wudu kalau makan daging unta? Membatalkan daging, membatalkan apa bu? Wudu. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ibnu Huzaimah, ya, kemudian Yahya bin Yahya, kemudian pada ulama masa sekarang diantaranya ulama besar itu Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kemudian Syekh Muhammad Hasan Al-Albani dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah taala. Jadi memakan daging wudu, pendapat yang lebih kuat ialah apa, membatalkan apa? Memakan daging wudu, memakan daging unta, pendapat yang paling kuat ialah membatalkan apa? Jadi bapak-bapak kalau makan daging unta harus segera apa? Wudu. Adapun kalau makan habis makan nasi mandi, makan kambing oven, kambing bakar, kambing guling, ya tidak perlu berwudu, cukup membersihkan apa? Mulutnya. Selesai kemudian boleh menegakkan apa? Sholat, sholat kembali. Selanjutnya adab yang keberapa? Ada selanjutnya yang kesembilan, yaitu kalau bahasa Surabayanya ojo nggawa panganan teko omahe dulur. Kalau di jamu kita jangan membawa apa? Makanan dari rumah saudara-saudara kita. Ya. Fa idza kana al-insanu yakulu 'inda ahadin fala yanbaghi an yahmila ma'ahu syai'an min at-ta'ami inda sirafihi. Apabila kita diundang ya makan di rumah salah seorang, maka tidak sepatutnya kita membawa makanan ya yang ada di rumahnya ketika kita mau apa, mau pulang. Li'anna dzalika minad dana'ah, karena hal tersebut termasuk apa, termasuk hal yang hina, yang rendah. Tak bawa ya, ada sisa kan, tak bawa ya. Nah, dan seperti itu ya. Gak usah seperti itu, kita harus punya izzah, harus punya apa? Harga diri, harus punya wibawa. Walaupun kita memang di rumah nanti jelas-jelas gak ada makanan, tapi jangan kita bawa ya, daripada nanti mubadalah, jangan seperti itu. Ya. Karena mungkin dia mungkin sudah punya ide, sisa makanan nanti tak kasihkan kemana? Ke teman-teman saya, tetangga-tetangga saya, ke saudara-saudara saya. Misalnya apa? Ada fulan, dia punya acara bersama teman-temannya, saya mengundang misalnya. Kemudian saya sudah berniat kalau nanti makanan tidak habis tak kasihkan rumah saudara-saudara saya. Karena ini acara sama teman-teman saya, saudara-saudara saya enggak datang. Ya. Kalau ini makanan tidak habis, ya makanan ini saya berikan kemana, ke saudara-saudara saya. Terus ada seorang sudah selesai maka tak bawa pulang ya daripada mubadirlah. Ini bagikan orang apa yang tidak memiliki apa harga harga diri. Harus punya izzah, harus punya harga diri, harus punya kehormatan yang tinggi. Kita tidak gampang-gampang apa meminta. Makanya Pak, saya selalu mengajarkan sama murid-murid saya begini. Nah, kalau kamu punya makanan berlebih, ya ketika istirahat ya, punya makanan yang lebih bagus, lebih bagus daripada makanan kawan-kawan, kasih sama teman-teman, bagi sama mereka, berikan mereka apa kenikmatan kepada kawan-kawan kalian yang mungkin dia juga ingin menginginkan apa kenikmatan yang kalian apa kalian miliki. Namun saya juga mengatakan dan bagi kalian yang melihat teman-teman yang makan yang enak, ya jangan gampang meminta kalau tidak dikasih, ya jangan gampang meminta kalau tidak apa tidak dikasih. Itu namanya hina kalian, merendahkan diri kalian di hadapan siapa? Di hadapan manusia. Walhamdulillah. Nah, murid-murid mengatakan begini. Jadi ada anak kelas 1. Ya. Ini murid kelas besar, kelas 5 dan 6. Ketika itu kelas 1, ada seorang anak kelas 1 minta sama murid kelas 1 yang lain. Minta kok langsung sama kelas 5. Kamu hina sekali. Minta-minta makanan. Saya langsung kaget dari atas. Lu udah seperti ini nah. Pelan dakwah itu. Ya, tak bilang begitu. Katakan saja, jangan minta-minta. Ya. Jadi Pak, kalau kita memiliki makanan berlebih, bagi dengan tetangga. Namun bagi kita yang melihat ada saudara makan makanan yang berlebih, jangan apa? Jangan menghinakan diri kita di depan siapa? Di depan maksud dengan meminta-minta. Sebagian dari kita mengajarkan anak kita, om, bagi permennya dong om. Nah, ini mengajarkan apa? Anak-anak menjadi orang-orang apa? Generasi? Generasi peminta. Ya. Kita harus mengajarkan anak-anak kita sebagai generasi apa? Yang tangguh, yang bekerja, ya, yang tahu susah. Bukan mengajarkan kepada mereka generasi-generasi apa? Meminta. Allahu Ta'ala. Kemudian selanjutnya. Ini penting. Ini biasanya kebanyakan dari kita. Yaitu, sini-sini mengingatkan bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk langsung tidur setelah apa? Setelah makan. فإن هذا من العادات السيئة ويؤثر تأثيرا ضارا على القلب وغيره. Karena sesungguhnya ini termasuk kebiasaan yang buruk dan memberikan dampak yang negatif bagi hati dan tubuh yang lainnya. Jazakallahu khair. Bal innahu qad yatasabbabu fi mautil insani idza tada dhalika tiwala umrihi. Dan bahkan pada sebagian kasus ini menyebabkan kematian apabila orang tersebut senantiasa melakukan hal demikian. Ya. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya kalau seandainya kita selesai makan tunggulah sebentar. Kalau dokter itu Pak, berapa lama kata dokter? Kalau dokter berapa lama? 2 jam setelah makan baru boleh tidur Pak. Jadi kalau Bapak makan jam 8, jam 10 baru boleh tidur. Saya kalau ngisi di sini sampai rumah jam 9, waduh, sudah 1 jam sajalah cukup. 1 jam itu sambil buka sebentar, tidur baru, ya. Ngobrol sebentar, baru tidur, ya. Karena kalau kata kedokteran di dunia medis, ya, ketika kita apa namanya, kita selesai makan, maka yang paling baik kata dunia medis, Pak ya, 2 jam setelah makan baru boleh apa? Tidur. Itu setelah kata medis. Dan saya mau ingat, ya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu Pak tidak langsung semuanya. Dari sini yang guru saya biologi beliau mengatakan makanan yang masuk itu seperti ini Pak, gumpalan-gumpalan kecil dan dia pelan-pelan masuknya ke dalam apa perut kita. Maka dari itu diusahakan ketika baru selesai makan sebagian makan masih mungkin ada yang di sini. Ya kata beliau, maka jangan langsung apa tidur agar lebih mudah untuk segera masuk ke mana? Ke lambung di dalam perut kita. Jadi yang selanjutnya yaitu apa? Tidak tidur setelah atau tidak langsung tidur lebih tepatnya. Masa tidak tidur ya bolehlah tidur setelah makan. Tapi tidak langsung tidur setelah apa? Setelah makan. Makanya Pak. Bapak bisa lihat supir-supir bis ataupun truk kebanyakan mereka gemuk kenapa? Terutama supir bis. Supir bis kebanyakan mereka perutnya apa gemuk karena mereka setelah makan. Kalau supir jarak jauh Pak ya, yang saya lihat tuh seringnya supir jarak jauh. Seperti sudah di Jakarta. Ketika mereka berhenti di rumah makan pada waktu maghrib, ya, saya biasa di Jakarta naik bis dan senangnya saya naik bis, nggak pernah, jarang sekali saya naik kereta. Ketika mereka sampai di rumah makan di daerah Tuban, ya, mungkin maghrib sampai isya, sopir pertama yang bawa dari Malang sampai Tuban itu berhenti makan juga ikut apa makan. Setelah makan, sopir langsung mana tarik selimut di belakang dan tidur. Makanya kebanyakan mereka sopir-sopir itu gemuk-gemuk. Ya, dan ini tidak baik, Pak. Ya, dan ini apa tidak? Tidak baik. Maka diusahakan sekali bagi bapak-bapak setelah makan jangan apa jangan tidur. Terus selanjutnya, isya jam berapa? 19 atau berapa? 10 atau 7? Sini saya 7. 7. Baik, selanjutnya. Adamu aklit thawmi wal basoni qabla shalah. Tidak diperkenankan, ya, ini ada pada yang berkaitan dengan makan, diantaranya ialah tidak diperkenankan makan bawang putih, bawang merah, ya, bawang pre, atau sesuatu lain yang menyebabkan bau sebelum apa? Sholat. Wadhalika li'annahuma yahdithani ra'ihatan karihatan. Karena pada keduanya, yaitu bawang merah dan bawang putih, ataupun bawang pre, ya, ataupun mungkin bawang bombay, ya, ataupun mungkin lagi apa namanya, segala yang lain yang berbau, itu menimbulkan bau yang sangat apa? Dibenci, yang sangat menyengat. Fa'imma an yadhhibal insanu ila salati fil masjid fa yu'addil musallin. Dan apabila seorang selesai makan bawang putih, bawang merah ataupun yang ini yang bau, kemudian dia pergi ke masjid, fa yu'addil musallin. Hal demikian itu mengganggu apa? Orang-orang yang mengerjakan apa? Salat. Wa yu'addil malaikata, dan juga mengganggu para malaikat. Seperti yang sudah saya pernah sebutkan bahwasanya para malaikat itu terganggu dengan bau mulutnya anak Adam, sebagaimana anak Adam juga terganggu dengan bau mulutnya. Wa yukhalifu nahyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang pergi ke masjid, ya, kemudian sebelumnya dia makan bawang merah, bawang putih atau sesuatu yang bau yang lainnya yang berbau menyengat, ini dia melanggar perintah atau melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, "Man akala sauman aw basalan falyatazilna walyatazil masjidana walyaq'ud fi baiti." Kata Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang makan bawang putih ataupun bawang merah, maka hendaknya dia menjauh dari kami, walyatazil masjidana, dan dia menjauhi masjid kami, walyaq'ud fi baiti. Wa qala aidan, "Man akala min hadhihi al-baqalah as-sawma wal basala wal qurrasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda min banu adam." Barang siapa yang memakan dari bawang-bawang ini, jenis bawang-bawang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaqrabanna masjidana," maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami, "fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu adama," karena sesungguhnya malaikat itu terganggu sebagaimana anak Adam juga terganggu dengan apa? Dengan hal tersebut. Pertanyaan saya sekarang, makan bawang putih atau bawang merah haram atau halal? Pertanyaan saya, makan bawang merah ataupun bawang putih itu haram atau halal? Saya bertanya, jelas lah. Makan bawang merah, bawang putih, bawang pre, makanya durian, jengkol, apalagi saya suka sekali dengan jengkol, Pak. Loh, jangan salah. Pete, ya. Haram atau halal? Halal. Halal. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang halal. Yang dimakruhkan apa? Baunya. Pertanyaan saya, kalau seandainya, nih Pak, saya makan sop. Ibu-ibu, di sini ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu, saya tanya, kalau masak sop yang ditumis pertama kali apa, Bu? Hah? Bawang? Bawang putih, Bu, ya? Betul? Ya, baru dimasukkan apa? Kaldunya, dicampur sama kaldunya, kemudian dimasukkan apa? Sayuran-sayurannya. Pertanyaan saya, kalau sebelum sholat Isya ini saya makan sop, yang di mana sop ini ada apa? Ada bawang merah, bawang putihnya, bahkan mungkin ada bawang perinya juga. Apa kalau soto ada bawang perinya, Pak? Boleh enggak saya sholat, Pak? Boleh apa enggak? Loh. Nabi mengatakan apa tadi, Pak? Fala yaqrabanna masjidana. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Boleh apa enggak? Bingung. Makannya halal, baunya makruh. Sekarang saya tanya, saya makan sop. Ya, yang di mana sop itu? Pasti ada apa? Ada bawang merah, bawang putih untuk ditumis biar segar. Setelah makan saya langsung ke masjid. Boleh apa enggak? Boleh. Karena apa? Yang diharamkan di dalam hadis ini adalah apa? Bau yang menyengat. Apabila baunya sudah hilang ketika sudah dimasak, maka tidak apa? Tidak mengapa. Paham, Pak? Begitu juga makan durian. Ya. Makan durian. Bapak habis makan durian langsung ke masjid. Ya. Pasti bau durian, Pak. Dan ini cukup menyengat. Ada sebagian orang yang tidak suka dengan apa? Bau? Bau durian. Maka tidak boleh. Namun, Pak, kalau seandainya durian ini dijadikan tempoyak. Bingung, Pak. Tahu tempoyak? Hah? Tahu tempoyak? Tahu tempoyak, ya? Orang Sumatera tahu tempoyak. Tidak tahu tempoyak berarti bukan orang Sumatera. Tempoyak itu durian busuk, Pak. Tapi itu dijadikan makanan. Apa nama makanannya? Hah? Bukan. Gibor-gibor kalau orang Lampung bilang. Gibor-gibor. Itu terbuat seperti asem-asem lah. Jadi asem-asem dari apa? Durian itu. Maka hilanglah bau tersebut. Maka juga tidak apa? Tidak? Tidak mengapa. Jadi, Pak, ya. Makan apa namanya? Makan bawang merah, bawang putih itu halal. Tapi yang dimakruhkan ialah apa? Baunya yang menyengat ini. Bukan hanya bawang merah, bawang putih, Pak. Durian, ya. Karena sebagian orang ada yang tidak suka dengan apa? Bau? Bau durian mengganggu. Kemudian petai, jengkol. Dan makanya sekali lagi, kalau mau ke masjid sadar diri, bau mulut ini dilihat dulu. Ya. Mana? Durian semua. Saya rasa enggak demikian. Saya rasa enggak demikian. Pasti ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa? Durian. Paham, ya? Jadi yang dimakruhkan ialah apa? Baunya. Adapun kalau seandainya hilang baunya, ya karena mungkin dimasak, ya digoreng, hilang baunya, maka kita tidak mengapa langsung kemana ke masjidnya dengan membersihkan mulut kita. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling akhir. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ini yang paling akhir ialah apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan berupa apa? Makanan. Pak, kalau seandainya istrinya memasak makanan, ya, kemudian ngapunten, mungkin keasinan, ya, kemudian tidak hambar, ya, maka diterima saja. Karena kata Imam Ahmad Imam Ahmad mengatakan bahwasanya mengatakan keasinan, kemanisan, ya, kecut, ya, hambar ini termasuk mencela apa? Mencela makanan. Makanya, Pak, tidak mencela makanan itu, tidak mencela makanan itu, sebagian ulama memasukkan bahwasanya ini termasuk mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang, tidak mencela makanan itu, sebagian ulama memasukkan bahwasanya ini mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada istri masak, Pak, kita ini sudah mulai azan sedikit, ya, sedikit boleh Okay. Saya sebagian dari sering dari kita kalau istrinya masak, bu keasinan, bu kurang garam, bu hambar, ya, bu kecut, bu terlalu asam. Ini termasuk apa? Mencela, mencela makanan. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu bapak-bapak, kalau seandainya kita ingin mengatakan bahwasanya ini makanan asin dan kita ingin dikurangi asinnya, cukup katakan, bu, lain kali kalau masak sop kurang garamnya, kurang sedikit garamnya, paham pak ya? Karena Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hari ini termasuk apa? Mencela, mencela makan. Jadi bersyukur pak, karena sebagian saudara kita masih banyak makan yang dengan hanya nasi dengan kerupuk, nasi dengan iwak pindang, ya. Kalau kita hari ini, malam ini kita bisa makan dengan daging ayam, ya, dengan daging sapi, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Apakah odol yang mengandung bubuk siwak apabila dipakai tetap memberikan keutamaan bersiwak seperti yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis Nabi? Allah taala a'lam. Ya, namanya bersiwak, ya, kita tahu bersiwak dengan apa? Dengan siwa. Walaupun odol yang ada memang. Memang ada apa bubuk siwa. Bertulis bubuk siwa. Atau hanya zon kita. Oh, saya tidak tahu ya. Saya belum tahu. Jadi saya tidak bisa menghubungi. Ada. Ya namanya bersiwa ya. Dia bersiwa seperti ini. Paham ya? Ya kita sudah maklum yang bersiwa dengan apa? Dengan kayu. Kayu arak tersebut. Ya. Selanjutnya. Apakah setelah minum susu unta atau air kencingnya juga diperintahkan untuk wudu? Setahu saya, kalau susu kencing unta dan apa namanya kencing dan susunya, kita tidak diperintahkan untuk apa berwudu. Karena hadisnya Nabi SAW jelas yang diperintahkan ketika setelah makan apa? Yang saya pernah ketahui, yang saya pernah baca, tidak perlu apa berwudu kembali setelah kita minum susu ataupun kencingnya unta. Wallahu ta'ala alam, ya, karena sudah masuk azan, insyaallah besok atau dua pekan lagi kita masuk tentang adabul imarat, itu ada pada dalam pemerintahan. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.